tidaklah la'ahda lahu bih fi hadhihi ad-dar. Tidak sama keadaannya dengan di negeri ini, di dunia. Dan syariat juga tidak menjelaskan dengan penjelasan yang bisa terjangkau oleh akal. Bahkan syariat kadang-kadang menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang membuat akal heran. Tuharu fihi al-uqul. Membuat akal ini heran. Oh begitu. Seperti umpamanya, kalau orang kafir nanti dihimpit sampai tulang-tulang belulangnya hancur. Kalau orang mukmin setelah ditanya dan bisa menjawab, kuburannya itu meluas seluas mata memandang. Akal heran. Pas kuburannya digali, begitu-begitu juga. Kalau umpamanya dia orang kafir, yakin kafirnya umpamanya musyrik, nasoro, dan seterusnya, digali kuburannya. Enggak hancur tulang belulangnya. Utuh aja. Kalau dia orang mukmin yang disepakati soleh, ulama besar, kesolehannya disaksikan oleh semua orang, pas digali, tetap segitu juga. Tidak tiba-tiba meluas. Dan kasus penggalian kubur banyak. Polisi sering melakukan itu dalam rangka untuk mengungkap kasus pembunuhan umpamanya. Jadi mengherankan akal. Nah, jadi bukan konsumsi akal untuk mengkajinya, tapi konsumsi hati untuk diimani. Maka kembalinya ruh ke dalam jasad tidaklah dalam bentuk seperti yang terjadi di dunia. Bahkan si ruh itu dikembalikan ke dalam jasad dengan cara kembali yang tidak lazim seperti terjadi di dunia. Kemarin kita menjelaskan setelah ruh ini mengadakan perjalanan ke langit, baik orang mukmin maupun orang kafir, kemudian dikembalikan lagi ke jasad-jasadnya di alam kubur. Hadisnya sudah kita jelaskan. Kembalikan ke alam kubur, lalu masuk ke jasadnya. Ini yang dijadikan dalil ulama-ulama al-sunnah wal-jamaah bahwa azab dan nikmat kubur dirasakan oleh jasad dan ruh. Karena dikembalikan ke jasad. Penjelasan tadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Abil Islam Syarah Aqidah Tahawiyah halaman 450. Di bagian lain Ibnu Abil Izzi rahimahullahu taala menjelaskan, wa'lam anna 'adzabal qabr huwa 'adzabul barzah. Fa kullu man mata huwa mustahiqun lil 'adzab nalahu nasibuhu min kubira aw lam yukbar aqalat susiba aw istarqa hatta sara ramadan wa nusifa fil hawa aw suliba aw gharqa fil bahr wasala ila ruhihi wa badanihi min al-adhab ma yasilu ila al-maqbur wa ma warada min ijlasihi wa ikhtilafi adla'ihi wa nahwi dhalik. Fayajibu ayyafhama an Rasul sallallahu raduhu min ghairi guluwin wala taksir. Di bagian lain dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tuhawiyah ini, Ibnu Abil Izzi rahimahullahu ta'ala menyatakan, ketahuilah bahwa sungguhnya azab kubur adalah azab barzah. Maka semua orang yang mati berhak mendapatkan azab kalau memang dia pantas mendapatkan bagian azab itu. Baik dia jasadnya dikubur ataupun tidak dikubur. Baik jasadnya itu dimakan oleh siba, oleh singa, atau umpamanya jasadnya terbakar sehingga berubah menjadi debu-debu dan bertebaran di udara. Atau jasadnya disalib atau tenggelam di laut, kemudian dimakan hiu umpamanya, maka tetap azabnya itu sampai ke ruh dan badannya, seperti juga sampai azab ini kepada orang-orang yang jasadnya dikuburkan, sama saja. Dan wama warada min ijlasihi, hadis yang menyatakan bahwa si mayit itu didudukan oleh malaikat, kemudian tulang belulangnya remuk karena himpitan dan yang lain-lainnya, semuanya itu pun sama teralami baik oleh orang yang matinya terbakar atau meledak atau tenggelam dan dimakan hiu atau yang dimakan serigala dan seterusnya. Maka wajib kita memahami hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang beliau maksudkan, tanpa hulu dan tanpa tafsir. Hulu itu artinya mujawazatul had, berlebih-lebihan melewati batas, sedangkan tafsir itu sebaliknya. Apa sebaliknya dari hulu? Melecehkan itu. Ya, lawan dari hulu sudah. Wa anqaratil mulahida wa man tazahaba bi madhhabil falasifah min al-islamiyyin adzab al-qabr wa qalu laysa lahu haqiqah wa ihtajju lidhalik bi annahum yaftahuna al-qabr fala yarawna shay'an mimma akhbarat bihi an-nusus. Kalangan ateis dan orang-orang yang bermazhab dengan mazhab kaum filsuf dari kalangan kaum muslimin mengingkari azab kubur. Makanya cendekiawan muslim di Indonesia yang belajar dari kaum filsuf, belajar Islamnya di Amerika, belajar Islamnya di Belanda, di Kanada, di Australia, dan guru-gurunya orientalis. Orientalis itu orang kafir. Orang barat yang mempelajari keyakinan orang timur. Orient itu kan artinya timur ya. Orientalis itu artinya orang-orang yang mempelajari budaya orang timur termasuk agamanya. Dan kebanyakan agama yang dianut oleh orang timur adalah Islam. Di antara mereka ada yang hafal Quran. Bahasa Arabnya fasih. Ustadz-ustadz salafiyin bisa kalah kefasihan bahasa Arabnya. Dan hafal ribuan hadis, seperti ada hadis apa? Winseng itu. Dua adik kakak orang Jerman. Membikin hadis. Menyusun ilmu usulil hadis. Sampai berjilid-jilid. Miftah kunuz sunnah. Ditulis oleh orientalis. Orang Jerman, adik. Kakak beradik. Ribuan hadis. Miftahu kunuz sunnah, hadis ini ada terdapat dalam kitab anu. Wah, masya Allah, hafal. Dan dijadikan rujukan oleh para tulabul ilm, termasuk para ulama. Kafir dia. Juga Mu'jamul Fahs di Al-Fadil Quran disusun juga oleh orang orientalis, kemudian di murojaah ditelaah ditahqiq oleh Syekh Fuad Abdul Baqi. Banyak. Tetapi karena keyakinannya kafir, sedalam apapun ilmunya tentang Islam, tetap saja ada hal-hal tertentu yang salah satu tujuan utama para orang barat mempelajari Islam itu untuk menghancurkan Islam dari dalamnya. Ada dibelok-belokkan. Banyak orang Indonesia yang militansinya kuat ketika remaja belajar Islam ke orang-orang kaya begitu. Pulang dari sono aneh-aneh pendapatnya. Tiada Tuhan selain Tuhan. Tuhan pertama kecil, Tuhan pertama, yang kedua besar, P-nya katanya. Assalamualaikum sudah ganti dengan selamat pagi. Jadi, termasuk salah satu hasil yang terbesar yang dilakukan oleh para orientalis adalah lahirnya pemikir-pemikir Islam yang mengingkari azab kubur. Aklani, karena tidak masuk akal. Mereka berkata bahwa azab kubur itu tidak hakiki. Mereka berhujjah bahwa apabila mereka membongkar kubur, maka tidaklah terlihat sedikit pun apa yang diterangkan dalam nas, dalam hadis-hadis tadi. Dalam hadis dikemukakan kalau orang mukmin meluas sejauh mata memandang. Kalau orang kafir diimpit sampai hancur tulang tulang belulangnya. Pas digali, gitu-gitu kene. Begitu-begitu juga. Tidak ada perubahan. Makanya azab dan nikmat kubur tidak hakiki, kata mereka. Tentang mazhab orang seperti itu dijelaskan dalam Tadzkirah Al-Qurtubi halaman 125. Selain itu, wa anqara aydan al-Khawarij wa ba'dul Mu'tazilah Al-Dharar bin Amr wa Bashar al-Murisi wa qala fahum jami'a ahli sunnah jami'u ahli sunnah wa aktsarul Mu'tazilah. Yang mengingkari adanya adab kubur juga Khawarij. Khawarij itu memahami nas tentang azab kubur dari Al-Quran. Tidak ada azab kubur. Buktinya, kata mereka dalam surah Yasin 52, orang kafir begitu dibangkitkan, mereka mengatakan, Mamba'asana min marqadina hadha. Siapa yang membangunkan kita dari tidur-tidur kita yang panjang ini? Ini ucapan orang kafir di hari kiamat. Begitu bangun mereka mengatakan, siapa yang membangunkan kita dari tidur-tidur kami? Jadi selama belum kiamat di alam kubur ternyata mereka tidur. Berdasarkan ayat ini, kata Khawarij, makanya tidak ada azab kubur. Yang mengingkari azab kubur juga sebagian Mu'tazilah seperti Dharar bin Amr dan Bashar al-Murisi. Tapi semua itu ditentang oleh semua ahlu sunnah dan mayoritas Mu'tazilah. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz 3 halaman 233. Kata mu'alif, wa ha'ula kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi wa qad dhanna ha'ula anna absarahum yumkinu an tara kull syai' wa anna sima'ahum yumkinu an tasma'a kull syai'. ونحن اليوم نعلم من أسرار الكون ما كانت أسماؤنا وأبصارنا عاجزة عن سمائه ورؤيته ومن آمن بالله صدق خبره. Mereka mendustakan sesuatu yang ilmu mereka tidak sampai terhadap hal tersebut. Mereka menyangka bahwa pandangan mereka memungkinkan melihat segala sesuatu. Mereka pun menyangka bahwa pendengaran-pendengaran mereka memungkinkan mendengar segala sesuatu. Sehingga kalau azab kubur dijelaskan begitu-begitu, ingin dilihat di kuburannya. Ternyata enggak ada. Bohong azab kubur, kata mereka. Dan kita sekarang mengetahui rahasia-rahasia alam selama pendengaran kita dan padahal pendengaran kita dan penglihatan kita lemah dari penglihatan dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah pasti akan membenarkan kabarnya, berita darinya. Waqad waradat isyaratun fil Qur'an tadullu ala azabil qabr. وقد ترجم البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال باب ما جاء في عذاب القبر وساق في الترجمة قوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون وقوله تعالى وسنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Telah terdapat isyarat-isyarat dalam Al-Quran yang menunjukkan adanya azab kubur. Imam Bukhari menjelaskan dalam Kitabul Janaiz, dalam kitab sahih ada Kitabul Janaiz tentang adanya azab kubur. Beliau berkata, bab maja'a fi azabil qabr, bab penjelasan tentang azab kubur. Lalu beliau dalam penjelasannya itu mengutip firman Allah. Pertama, surah Al-An'am 93 yang menyatakan, ketika orang-orang zalim pada waktu sakaratul maut dan para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka sambil berkata, keluarkan ruh-ruh kalian pada hari ini, kalian akan dibalas dengan azab yang hina. Hari ini yang dimaksud adalah setelah mati masuk ke alam kubur, diazab dengan azab yang hina. Juga dalam surah At-Taubah kata Allah, kami akan azab mereka dua kali, dan setelah diazab dua kali mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat dahsyat. Jadi tiga kali. Yang dimaksud azab diazab dua kali, pertama di dunia, orang kafir itu berupa dihinakan, berupa dibunuh oleh orang mukmin dalam peperangan, penderitaan dan seterusnya. Yang kedua, diazab di alam kubur, itu dua kali, di dunia dan di kubur. Nah, setelah dua kali, kata Allah, "Tsumma yuradduna ila adzabin adzim." Setelah itu mereka dikembalikan kepada azab yang sangat dahsyat, itu neraka di akhirat. Jadi tiga kali. Ini isyarat Al-Quran yang menyatakan adanya azab kubur. Juga dalam surah Al-Ghafir ayat 45 tentang Fir'aun, kata Allah, wahaka bi ali Fir'aun su'al adab, akan dikenakan kepada keluarga Fir'aun itu azab yang sangat pedih. Terus, an-naru yu'raduna alaiha guduwa wa asya, neraka itu disodorkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Itu maksudnya di azab kubur. Pagi dan petang itu hembusan api neraka dihembuskan ke kubur-kubur mereka. Setelah itu yauma yaqumu sa'adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Nanti pada hari kiamat masukkan keluarga Fir'aun kepada azab yang lebih pedih. Masuknya ke dalam neraka. Ini ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung isyarat adanya azab kubur. Ada dalam Al-Qur'an. Tapi banyak orang yang mengingkari hanya karena tidak masuk akal. Kata muallif wal ayatul ula, allati saqaha al-Bukhari, innama hiya fi ta'dhibil malaikatil kuffar fi halil ihtidar kama sabaqa bayanu. Ayat pertama yaitu surat Al-An'am 93 tadi yang dikutip oleh Imam Bukhari tadi hanyalah menjelaskan tentang siksaan yang dilakukan oleh para malaikat kepada orang-orang kafir ketika sakaratul maut, sebagaimana sudah dijelaskan tentang hal ini. Wal ayatu tsaniyah tadullu ala anna hunaka adzabain sayusibani al-munafiqin qabla adzabi yaumil qiyamah. العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدنيا إما بإقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين والعذاب الثاني عذاب القبر. قال الحسن البصري سنعذبهم مرتين عذاب الدنيا وعذاب القبر. وقال الطبري والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السب أو القتل أو الإدلال أو غير ذلك. Adapun ayat kedua yang dikutip oleh Imam Bukhari yaitu surah At-Taubah yang menyatakan bahwa kami akan azab mereka dua kali, setelah itu akan dikembalikan kepada azab yang agung, yang dahsyat. Ini menunjukkan bahwa ada dua azab yang akan Allah timpakan kepada orang-orang munafik sebelum diazab pada hari kiamat. Azab yang pertama Allah timpakan kepada mereka di dunia, baik berupa siksaan yang dilakukan oleh orang-orang sekelilingnya atau melalui perantaran orang-orang mukmin pada waktu perang umpamanya. Sedangkan azab kedua adalah azab kubur. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kami akan azab mereka dua kali, maksudnya azab dunia dan azab kubur. Sebagaimana pendapat Imam Hasan Al-Basri dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Fathul Bari juz 3 halaman 233. Imam At-Tabari menyatakan bahwa yang paling mungkin adalah salah satu di antara dua azab ini, pertama azab kubur. Yang kedua mungkin adalah salah satu di antara yang sudah kita jelaskan yang lalu, berupa lapar, berupa celaan, atau dibunuh, atau dihina, dan penderitaan yang lainnya yang mereka alami di dunia. Ini pun dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari juz 3 halaman 233. Wal ayatu tsalitsah hujjatun wadhihah li ahli sunnah alladziina athbatu 'adzabal qabr fa innal haqqa tabaraka wa ta'ala qarrara anna ala fir'aun yu'raduna 'alan nar ghuduwan wa 'ashiyan wa hadha qabla yawm al qiyamah li'anna qala ba'da dhalik wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'aun ashadda al 'adzab. Qala al-Qurtubi al-Jumhur ala anna hadha al-'arab yakunu fil barzakh wa huwa hujjatun fi tathbiti 'adab al-qabr. Adapun ayat yang ketiga, ayat ketiga ini surah Ghafir ayat 45 yang menyatakan bahwa Fir'aun dan keluarganya akan diberi azab yang pedih. Lalu neraka disodorkan kepada mereka setiap pagi dan petang, dan pada hari kiamat nanti masukkan keluarga Fir'aun kepada azab yang lebih pedih lagi. Ayat ketiga ini merupakan hujjah yang jelas bagi ahli sunnah dalam menetapkan adanya azab kubur. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan bahwa keluarga Fir'aun disodorkan kepada mereka neraka pagi dan petang. Dan ini sebelum hari kiamat. Berarti tidak ada waktu dan tempat lain kecuali itu di alam barzah, di alam kubur. Karena setelah itu Allah berkata, setelah disodorkan api tiap pagi dan petang, maka Allah berfirman, dan pada hari terjadinya kiamat, masukkan Fir'aun kepada azab yang lebih pedih. Ini pun dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ghafir ayat 46. Kata Al-Qurtubi, jumhur ulama menyatakan bahwa siksa yang disodorkan ini terjadi di alam barzah, dan ini merupakan hujjah untuk menetapkan adanya azab kubur. Ini pun dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari juz 11 halaman 233. Itu tentang adanya azab kubur. Tapi dijelaskan selain adanya azab kubur, ada juga yang disebut nikmat kubur. Nikmat kubur ini pun diisyaratkan oleh Al-Qur'anul Karim, juga oleh hadis-hadis yang sahih dari Rasul alaihi salatu wassalam. Insyaallah pembahasan tentang nikmat kubur akan kita bahas nanti malam sebelum tarawih ba'da salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، سرقادي kita sudah membahas tentang masalah fitnah kubur yang berisi pertanyaan di alam kubur. Juga pembahasan bahwa orang kafir termasuk anak-anak pun difitnah di dalam kubur berupa ditanya. Juga tentang azab dan nikmat kubur. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya azab dan nikmat kubur adalah hadis-hadis mutawatir, bahkan juga diisyaratkan dalam Al-Qur'anul Karim seperti yang sudah dijelaskan tadi sore. Kata mu'allif, wa min isyaratil qur'aniyatil wadhihah ad-dalati 'ala fitnatil qabri wa 'adzabihi qawluhu tabaraka wa ta'ala يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا المؤمن في قبره آتى ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. في رواية أخرى وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. بأنترى إشارة القرآن yang jelas yang menunjukkan tentang adanya fitnah dan azab kubur adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Ibrahim ada ayat 27. Kata ayat Allah dalam ayat itu, Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, Nabi SAW menyatakan, apabila seorang mukmin didudukkan di kuburan, di alam kuburnya, lalu dia didatangi dia oleh malaikat, lalu bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Itulah makna ayat Allah memantapkan hati orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap. Dalam ayat lain ditambahkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan azab kubur. Hadis yang menjelaskan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitabul Janaiz bab majaa fi 'adzabil qabr, seperti yang juga dijelaskan dalam kitab Fathul Bari juz 3 halaman 231. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kepada kita, kata Aisyah, anna yahudiyah dakhalat 'alaiha fa dzakarat 'adzabal qabr fa qalat laha a'adzakillah min adzabil qabr. Fasa'alat Aisyatu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min an adzabil qabr فقال نعم عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد الغندر عذاب القبر حقا. رواه البخاري. Kata Aisyah, ada seorang wanita Yahudi masuk menemui Aisyah. Lalu wanita Yahudi itu menjelaskan tentang azab kubur. Lalu wanita Yahudi itu berkata kepada Aisyah, semoga Allah melindungi engkau dari azab kubur. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang azab kubur. Benar enggak azab kubur itu ada? Kata Rasulullah SAW, iya, azab kubur itu ada. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW ba'da sholat, kecuali setelah sholat beliau selalu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kata Ghandar, azab kubur itu hak. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, Kitabul Janaiz. Lihat juga Fathul Bari juz 3 halaman 231. Hadis lainnya di dalam Sahih Muslim masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, dakhalat alayya ajuzan min ujuzi Yahudil Madinah. Faqalata inna ahlal kubur yu'adzabuna fi kuburihim. Qalat فَكَذَبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَجُزَيْنِ مِنْ أُجُوزِ الْيَهُودِ الْمَدِينَةِ دَخَلَتَ عَلَيَّ فَجَعَمَتَ أَنَّ أَهْلَ الْكُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ صَدَقَتَا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيت بعد في الصلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. Kata Aisyah, ada dua orang nenek-nenek wanita Yahudi Madinah masuk menemuiku. Kedua nenek-nenek Yahudi ini berkata, sesungguhnya penghuni kubur itu diazab di dalam kubur-kubur mereka. Kata Aisyah, aku mendustakan mereka berdua. Aku tidak ingin membenarkan perkataan dua orang ini, karena dua-duanya Yahudi. Maka setelah dua nenek-nenek ini keluar, masuklah Rasulullah SAW, lalu aku bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, ada dua orang wanita tua dari bangsa Yahudi Madinah masuk menemuiku. Keduanya menyangka, beranggapan bahwa para penghuni kubur itu disiksa di kuburnya masing-masing. Maka kata Rasulullah SAW, dua orang nenek-nenek itu benar. Sesungguhnya mereka, para penghuni kubur, akan disiksa dengan siksaan yang terdengar oleh para binatang. Kata Aisyah, setelah itu aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sholat, kecuali dalam sholatnya beliau selalu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Masajid bab Istihbabu Ta'awudz min Azabil Qabr juz pertama halaman 411. Sanadnya sahih. Kata muallif, ولعظم هذا الأمر وخطورته كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمه لأصحابه بل وخطب فيهم مرة به. ففي صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قام رسول صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك باع Dajjal muslimuna dajjatan. Tentang keagungan atau besarnya masalah ini dan apa besarnya masalah ini, pentingnya masalah ini, maka Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada para sahabatnya. Bahkan beliau suatu saat berkhutbah di hadapan mereka, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, kata Asma, Rasulullah SAW berdiri khutbah. Maka di dalam khutbahnya beliau menjelaskan tentang fitnah kubur, yang fitnah ini akan teralami oleh setiap orang. Maka ketika beliau menjelaskan hal itu, Dajjal muslimuna dajjatan, kaum muslimin pun berteriak dengan seteriak-teriaknya. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Kitabul Janaiz, bab ma jaa fi adabil qabr, lihat juga Fathul Bari, juz ketiga halaman 232. Bahkan An-Nasa'i menambahkan halat baini wa baina an afhama kalama Rasulullah SAW, falamma sakatat dajjatuhum qultu li rajulin qaribin minni, ay barakallahu lak, ماذا قال رسول صلى الله عليه وسلم آخر قوله؟ قال قد أهي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. Imam An-Nasa'i bahkan meriwayatkan hadis seperti itu, lalu bahkan ada tambahan, kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Asma radhiyallahu anha, halat baini wa baina an afhama kalam Rasulullah, antara aku dengan ucapan Rasulullah SAW itu terhalang sehingga aku tidak bisa memahami ucapan Rasulullah SAW. Karena apa? Terhalang oleh suara teriakan para sahabat. Maka ketika teriakan mereka berhenti, aku bertanya kepada seseorang laki-laki yang dekat denganku, hai bung, semoga Allah memberkati engkau. Itulah bahasa kita. Ayu barakallahu lak. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di akhir khutbahnya? Laki-laki itu berkata, kata Rasulullah SAW, telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah di kubur-kubur kalian hampir sama dengan fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal. Ini diriwayatkan Imam An-Nasa'i sebagaimana yang ditermuat dalam kitab Jami'ul Usul juz 11 halaman 170. Itu semua baik ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang seluruhnya sahih berjumlah puluhan menunjukkan secara pasti tentang adanya azab dan nikmat kubur yang dialami oleh para penghuni kubur. Bahkan Rasul alaihi salatu wasalam bisa mendengar suara jeritan orang-orang yang disiksa di alam kubur. Kata muallif, "Wa qad a'ta Allahu rasulah al-qudrata 'ala sima'il mu'adzabin fi quburihim." Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemampuan kepada Rasulullah SAW untuk bisa mendengar orang-orang yang diazab dalam kubur-kubur mereka. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Diterima dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, kata Zaid, bainaman Nabi SAW fi ha'it li Bani Najjar, على بغله له ونحن معه إذ حادث به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال فمات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراق. فقال إن هذه tubtala fi quburiha falaula an alla tudafinu la da'awtullaha ayusmi'akum min azabil qabr alladhi asma'u minhu. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW berada di dinding apa perbatasan Bani Najjar, beliau sedang menunggang baghalah. Baghalah itu baghal ya, baghal binatang tunggangan yang betina. Baghal ini kalau tidak salah hasil perkawinan antara kuda dengan keledai ya. Baghalah. Kami saat itu bersamanya. Lalu tiba-tiba si baghal itu doyong. Tahu doyong? Bukan doyong. Disebutkan malas alitorik wanafarot. Kemudian lari. Sehingga hampir-hampir Rasulullah SAW jatuh. Maka larinya itu tiba-tiba ditemukan ada kuburan 6, 5 atau 4 buah. Kalau kuburan buah atau orang? Buah. 4, 5, 6, 5 atau 4 buah kuburan. Lalu Nabi SAW berkata, siapa yang mengetahui penghuni kuburan ini? Ada seorang yang mengatakan saya. Nabi SAW bertanya, kapan mereka ini mati? Kata laki-laki ini, mereka mati dalam keadaan musyrik. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya umat ini akan diuji, ditanya di kubur-kubur mereka. Seandainya aku tidak khawatir kalian akan mudah panah, akan sohab, sohab sekat, akan stres, maka pasti aku berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian bisa mendengar jeritan azab kubur seperti yang aku dengar. Ini dalam Sahih Muslim, Kitabul Jannah bab Ardu Maq'adil Mayyit minal Jannah awin Nar alaihi, juz 4 halaman hadisnya nomor 2199. Di dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim dan Sunan An-Nasa'i, sebuah hadis diterima dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma gharabatis syams. Fasami'a sautan faqal yahudun tu'azzabu fi quburiha. Suatu saat Nabi SAW keluar dari rumahnya setelah matahari tenggelam, setelah maghrib. Maka beliau mendengar satu suara, lalu beliau bersabda, itu suara Yahudi yang sedang diazab di kubur-kubur mereka. Ini terdapat juga dalam kitab Jami'ul Usul, juz 11 halaman 172. Kata mu'alif, wa yadullu ala sima'ir rasul sallam lil mu'adzabin fi quburihim al haditsu alladhi yarwihi al bukhari wa muslim fi sahihihima an ibn abbas radhiyallahu anhuma wa fihi anna rasul sallam marra bi qubraini fa qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ada hadis lain yang menunjukkan bahwa memang Rasulullah SAW mendengar suara jeritan orang-orang yang diazab di kuburan, seperti hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari Muslim dalam dua kitab sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di sana jelaskan Nabi SAW lewat dua buah kuburan. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya penghuni dua kuburan ini sekarang sedang disiksa di kubur-kubur mereka. Mereka tidak disiksa karena hal-hal yang besar, tapi karena hal kecil. Kata Nabi SAW, salah satunya disiksa di kubur itu karena mereka itu tidak ombeh setelah kencing. Ombeh itu apa ya? bercebok, cebok mah setelah bab atau setelah BAB, setelah buang air besar. Ini BAK, buang air kecil. Ya membersihkan, tidak pernah membersihkan setelah buang air kecil. Ini di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diadab oleh Allah di alam kuburnya. Masya Allah, banyak orang-orang jahil, sopir-sopir. Kalau mau kencing itu, berhenti pinggir jalan, buka pintu, diban. Dijibrik-jibrik, sudah, langsung saja pergi lagi. Wallahul musta'an. Sedangkan yang kedua, ini diadab oleh Allah karena namimah. Ngadu domba. Peribahasa, bukan nabu domba. Domba garut. Artinya mengadukan antara dua orang biar berantem. Yang tadinya sahabat jadi bermusuhan. Dua alasan ini penyebab orang itu disiksa di alam kubur. Waliyahubillah. Insya Allah penjelasan tentang hadis itu secara sempurna, secara lengkap, beserta syarahnya akan dijelaskan pada bab-bab setelahnya nanti. Ada sebenarnya orang lain selain Rasulullah SAW yang bisa mendengar jeritan orang-orang yang berada di kuburan ketika diazab. Mu'alif ketika membahas poin itu memberi judul dengan judul Sima'u Ghairi Rasulullah SAW Aswatal Mu'azzabin. Kata mu'alif, lam yazul ba'dun nas